Saudi me mumpuk. Watch out, super sinting. Pas tukang tepuk suka certing. Cerita tinggi, ngembar bullshit. Yaelah kagak penting. Halah, mari sedikit. Janji manis gombal bikin pusing. Kadit ribet, Wallace ya anggap cuma just kidding. Gue Wallace anti korpe. I'm still crispy like a tempe. Gue anti korpe, korban PHP. Pok ame ame, melalang kupu kupu. Dos kikang PHP, maka jadi tukang tipu. Sis, aus ular berdesis. Belaga romantis, dibikin hopeless. Malah miris. Hari gini macari yang pasti-pasti aja bor. Doi ngomong harapan kosong. Surga mulut mah gempor. Stay cool, be swaggy. Pasti banyak yang ngantri. Dua pelin tiap hari. Kece abis jadi ngiri. Yeah, yeah, just keep moving your life. Don't give a fuck about them. Masih banyak ikan di laut. So please jangan merem. Lo omdo, ya gue mah bodoh. Lo banyak bullshit, sorry gue gak ngomong. Lo omdo, ya gue mah bodoh. Lo banyak bullshit, sorry gue gak ngomong. Lo bullshit, banyak bullshit, yeah. Tukang bullshit, gue Wallace no corpe. Lo bullshit, banyak bullshit, yeah. Tukang bullshit, gue Wallace no corpe. Bullshit, banyak bullshit, yeah. Tukang bullshit, gue Wallace no corpe. Pete, bacotnya bau pete. Siakin, bohong mulu ke tukang HP. Selalu cari yang lugu, pakai alasan seribu. Dasar penipu. Kasih harapan palsu. Manis di depan, pahit di belakang. Sulapnya kagak jago, triknya ketahuan. Bang, bang, banyak yang pakai topeng. Bohongnya kagak selau, biar dibilang wow. Umbar sana sini, ngomong gono gini. Dasar tong kosong, semua cuma fiksi. Lo pikir lo Cinderella dengan sepatu kaca. Lo pikir lo Rihanna with umbrella. Lo iri, gue banyak fans karena gue terlalu swag. Lo belaganya apa belaga baik padahal lo fake. Mending hati-hati lo jaga-jaga diri. Jangan sampai lo jadi korpe, korban PHP. Lo omdo, ya gue mah bodoh. Lo banyak bullshit, sorry gue gak ngomong. Lo omdo, ya gue mah bodoh. Lo banyak bullshit, sorry gue gak ngomong. Lo bullshit, banyak bullshit, yeah. Tukang bullshit, gue Wallace no corpe. Lo bullshit, banyak bullshit, yeah. Tukang bullshit, gue Wallace no corpe. Lo bullshit, banyak bullshit, yeah. Tukang bullshit, gue Wallace no corpe.